ada Rina Amelia Ultimate Production. Hey, hey. Terima kasih. Dulu, Pak, kok jenengan penekan to, Pak? Nggak ceblok loh, Pak.